Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau teman dua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau. Sikapmu dam-di-dam.